بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Pada liman a'azzan Allah yakum, kita lanjutkan pelajaran kita insyaAllah membaca kitab Ithaqul Qari di ta'aliqat ala syarhi sunnah lil imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Kita masih di halaman yang ke-36, masih pada bab wahdat suara muktasad minal umuri. Hendaknya engkau berhati-hati, hendaknya engkau menjauhi perkara yang diajarkan dalam agama, walaupun itu kecil. Qala Asy-Syaikh Al-Allama Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa qawluhu, dan perkataan Al-Imam Al-Barbahari, fa'adhumat fasarat dinan yudanu biha. Kalau bid'ah sudah dibiarkan, tidak diingkari, maka kelamaan bid'ah tersebut akan menjadi besar. Wasarat dinan, sehingga dia berubah menjadi agama. Bid'ahnya sudah dianggap agama, yudanu biha, yang diamalkan sebagai agama. Ai annal bid'a, kata Syekh Hafizahullah, sesungguhnya bid'ah-bid'ah itu, idza turikat, kalau dibiarkan, tidak diingkari, ya, bid'ah-bid'ah yang ada, tidak di ingkari, tidak diperingatkan darinya, tidak ditahzir, tasiru hiyaddina, maka dia akan berubah menjadi agama. Fima ba'du, di waktu yang akan datang. Ya, kalau dibiarkan, tidak diingkari, maka akan menjadi agama. Ketika generasi berubah, maka bid'ah-bid'ah yang enggak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah dianggap sebagai syariat. Waqad sabaqa qauluhu, dan sudah berlalu perkataan Al-Imam Al-Bahari rahimahullahu taala. Naam. Ma'ahdatsannasu bid'atan illa rufi'a mitsluha minas sunnati. Tidaklah manusia mengada-ada satu kebid'ahan, mengada-ada suatu kebid'ahan, illa, kecuali, rufi'a mitsluha minas sunnati, akan diangkat semisal itu dari sunnah. Nah, ini menunjukkan bahwasannya bid'ah itu kalau sudah dihidupkan, kalau sudah dilazimkan, maka dia akan berubah menjadi agama, dan yang sunnah akan mati. Yang sunnah akan mati. Bid'ahnya itu yang akan dihidupkan. Ya. Dan ini diantara sekian banyak bahaya bid'ah. Diantara sekian banyak dari bahaya kebid'ahan. Apa itu? Akan membuat sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mati. Akan menjadikan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi mati, tidak lagi diamalkan oleh manusia. Nah, di samping juga bahaya bid'ah, ya, dia akan bisa mengantarkan kepada bid'ah yang lebih besar lagi, yang kemarin sudah kita bahas. Ya, al-bid'ah itu baridul kufur, posnya kekufuran. Kalau dia dibiarkan, terus akan membesar, akan bertambah, akan semakin jauh dari kebenaran, sampai akhirnya bisa kufur. Nah, fadhal imana azinallah yakum, sehingga Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala mengingatkan kepada kita untuk kita mewaspadai dari kebid'ahan, karena dia akan bisa mematikan sunnah. Kalau sudah menyebar kebid'ahan, sunnah akan mati, sunnah akan terasing. Ya, yang sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan terasing dan disingkirkan oleh manusia. Kenapa? Karena manusia sudah berpegang dengan bid'ah. Agama mereka sudah berubah menjadi bid'ah-bid'ah yang diadakan, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hatta tasira al-bid'u hiya din. Sehingga akhirnya yang dianggap agama atau bid'ah-bid'ah tadi akhirnya menjadi agama buat mereka. Faturfa'u as-sunanu, diangkat sunnah-sunnah Rasul. Ya, dalam keadaan apa? Sunnah Rasul alaihi salatu wasalam diangkat. Wa tasirul bid'u hiya din, dan agama itu menjadi apa? Kebid'ahan-kebid'ahan itu yang menjadi agama. Inda hadzal mujtama'i, di sisi para masyarakat yang sekarang ini. Ya, subhanallah. Enggak, sekarang kita hidup di zaman yang terasing. Islam, sunnah Rasul alaihi salatu wasalam itu sudah begitu terasingnya di tengah-tengah umatnya. Masyaallah ya rahiman wa rahimakumullah. Saking terasingnya, tidaklah setiap ahli sunnah yang menjalankan sunnah dan meninggalkan bid'ah kecuali dia akan dikucilkan. Akan dikata-katai yang ya tidak mengenakan terkadang. Ya, barakallahu fikum, karena memang di zaman akhir-akhir semacam ini barakallahu fikum, sunnah itu begitu terasing di tengah-tengah umat. Dan ini jangan menyebabkan kita berkecil hati. Ya, karena ini sudah Rasulullah SAW khabarkan, bada al-islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada fatuba lil ghurabai. Islam bermula dalam keadaan asing. Ya, ini di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dianggap asing, ajaran asing. Ya, ajaran yang baru, tidak pernah didapati pada nenek moyang bangsa Quraisy. Sehingga Rasulullah SAW ketika mendakwahkan Islam pertama kali, beliau alaihi salatu wasalam dituduh sebagai penyair gila, sebagai seorang yang gila, sebagai tukang sihir, ya, dan yang lain sebagainya dari gelar-gelar yang tidak mengenakan di dalam tuduhan-tuduhan terhadap Nabi alaihi salatu wasalam. Ini di awalnya. Ya. Ternyata kelak di akhir zaman wa sayaudu qariban kama bada. Kelak di akhir zaman Islam akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya. Ya, sebagaimana apa? Awalnya. Fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang terasing. Rasulullah SAW mengatakan, tuba lil ghuraba. Berbahagialah bagi orang-orang yang terasing. Ya, kenapa terasing? Karena berpegang dengan sunnah. Kenapa terasing? Karena tidak mau mengikuti kebid'ahan. Banyak manusia melakukan kebid'ahan. Ya. Kemudian dia tidak mau mengikuti kebid'ahan tersebut. Kenapa? Karena dia takut. Ya, kebid'ahan itu adalah perkara yang dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sehingga akhirnya dia terasing di tengah masyarakatnya, di tengah umatnya, di tengah keluarganya, ya, di tengah kampungnya. Terasing karena sebab apa? Memegangi sunnah. Ya, kenapa? Karena kebanyakan kaum muslimin agamanya ini sudah tercampuri oleh bid'ah. Ya, dan ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya, bahwasanya orang-orang yang berpegang dengan sunnah Rasul, orang-orang yang murni ingin mengamalkan sunnah Rasul, mereka akan terasingkan di akhir zaman. Ya, akan dikucilkan di akhir zaman. Tapi jangan khawatir, Rasulullah SAW menyatakan tuba lil ghuraba. Berbahagialah kalian wahai orang-orang yang terasing. Ya, siapa mereka? Ya, alladzina yuslihuna idza fasada an-nasu. Yang terasing tadi siapa maksudnya? Yaitu alladzina yuslihun, orang-orang yang berbuat perbaikan. Ya. Idza fasada an-nas, apabila manusia sudah rusak. Di sana manusia ngajak kepada kesyirikan. Ya, di sana manusia mengajak kepada kesyirikan, kekufuran. Dia ngajak kepada tauhid. Ya. Orang di sana melakukan khurafat, takhayul, meyakini demikian-demikian. Dia ternyata berusaha membersihkan akidahnya, memurnikan akidahnya seperti akidah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sehingga ketika manusia rusak, dia berusaha membenahi. Di sana manusia masih banyak, ya, mengajak untuk berbuat maksiat, berbuat dosa. Dia berusaha untuk mengingkari perbuatan dosa-dosa dan maksiat. Ya, di sana manusia banyak melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Dia berusaha untuk menghidupkan sunnah dan mengingatkan, mentahzir dari kebid'ahan. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Alladzina yuslihun idza fasadan nas. Ya, ini orang-orang yang senantiasa berbuat perbaikan, perbaikan. Ya, apa makna perbaikan di sini? Yaitu mengembalikan kepada prinsip agama yang Nabi dan para sahabatnya ada di atasnya. Mengembalikan kepada prinsip beragama seperti Nabi dan para sahabatnya ada di atas perkara tersebut. Jadi kalau ada tata cara beragama yang tidak pernah ada di zaman Nabi dan para sahabatnya, dia berusaha ingkari. Ya. Sebaliknya, dia berusaha mengajak manusia, ayo kita kembali kepada prinsip Nabi dan para sahabat. Ya, ini namanya orang yang berbuat apa? Islah. Berbuat perbaikan. Ya. Idza fasada an-nas, ketika manusia sudah rusak. Inilah yang dikatakan sebagai al-ghuraba. Siapa al-ghuraba? Orang-orang yang terasing. Kenapa bisa terasing? Karena dia berpegang dengan sunnah. Ya, dia tidak luntur dengan kondisi sekelilingnya. Ya, dikatakan al-ghuraba. Demikian ya hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ya, untuk kita jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Walaupun mayoritas manusia ternyata banyak mengamalkan kebid'ahan. Banyak mengamalkan perbuatan bid'ah. Baik. Jangan kemudian kita luntur, larut ikut bersama mereka. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, la takun imma'atan. Jangan engkau menjadi imma'ah. Ya, apa imma'ah? Ya, alladzina yaqul ana ma'an nas. Yang dia mengatakan saya ini bersama manusia. Ya, idza salahan nas, ya, atau idza ahsanu ahsantu. Kalau mereka berbuat baik, saya juga berbuat baik. Ya, wa idza fasadu, ya, kalau mereka rusak, fasadtu, aku juga rusak. Ya, wa kama qala radhiyallahu anhu. Ya. Ana ma'an nas, aku bersama manusia. Itu namanya imma'ah, orang yang enggak punya prinsip. Orang yang tidak punya prinsip. Kenapa? Karena kadang seorang insan ini merasa kecil hati kalau berhadapan dengan apa? Dengan banyak manusia. Ya, ketika dia di apa namanya? Cibir, apa dicibir? Ketika dia dikucilkan, diomong ya oleh manusia, ketika dia di kata-katai demikian-demikian, dia kemudian kecil hati. Akhirnya ya sudah, manusia berbuat bid'ah, dia ikut semua. Manusia berbuat yang menyelisih sunnah, dia ikut semua. Ya, jangan barakallahu fikum. Ya, akan tapi apa? Hendaknya dia berpegang teguh dengan sunnah. Jangan terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Walaupun kebanyakan manusia mengingkarinya. Walaupun kebanyakan manusia dalam keadaan mengkritisi, mengata-ngatai dia dan seterusnya. La takunu imma'atan. Jangan engkau menjadi seorang yang apa? Kalian menjadi seorang yang imma'ah. Ya, in ahsanan nas, ya, ahsanna. Kalau manusia baik, kami pun baik. Wa in zalamu, zalamna. Kalau mereka jelek, berbuat zalim, mereka menyelisih sunnah, kami juga ikut berbuat zalim, menyelisih sunnah. Walakin wattinu anfusakum. Tapi hendaknya kalian kokohkan diri-diri kalian. Ya, in ahsanan nas, ya, antuksinu. Kalau manusia baik, hendaknya kalian harus tetap baik. Ya, wa in asau fala tadlimu. Kalau mereka berbuat jelek, jangan kau ikut berbuat jelek. Ya, subhanallah. Ikhwata liman azanallahu yakum. Walaupun manusia banyak berbuat bid'ah, ya, sabar. Pegang itu sunnah. Tinggalkan kebid'ahan. Kenapa? Karena bid'ah itu bukanlah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW mengingatkan untuk kita menjauhi kebid'ahan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang diadakan dalam agama. Ya, walaupun ternyata kebanyakan masyarakat mengamalkan kebid'ahan. Ya, jangan kemudian terpengaruh dengan mereka. Ya, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah dalam kalam beliau yang luar biasa. Ya, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas. Wajib engkau untuk berpegang dengan asar para salaf, para sahabat, rasul dan para sahabat. Berpegang dengan sunnah. Wa in rafadaka an-nas, walaupun manusia menolak dirimu. Ya, wa iyyakum, ya, wa ara' ar-rijal. Jauhi oleh kalian pendapat-pendapat manusia, kebid'ahan-kebid'ahan yang tidak pernah diajarkan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam. Wa in zukhrufu bil qaul, walaupun mereka menghias-hiasi dengan ucapan-ucapan yang bagus. Tayyib, masyaallah ikhwah, azanallahu wa iyyakum. Ya. Kemudian Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan, ya, walaupun sunnah sudah diangkat, ya, sunnah kadang diangkat hilang tatkala di situ bid'ah sudah merata. Ya, sunnah kadang bisa mati ketika bid'ah sudah merata di masyarakat. Walaisa makna dzalik, akan tapi hal itu maknanya bukan berarti anna kullal ummati kadzalik, bahwasanya seluruh umat Islam itu begitu. Ya, bukan berarti di alam dunia ini udah enggak ada lagi sunnah. Bukan berarti di seluruh dunia enggak ada lagi sunnah Rasul alaihi salatu wasalam yang dihidupkan. Lakinnal mujtama' alladhi yasmahu lil bid'i an tantashira fihi, ya, akan tetapi masyarakat yang di dalam atau masyarakat tersebut memberikan kebebasan kepada kebid'ahan untuk menyebar di dalamnya, tasiru hiya din fihi, sehingga bid'ah menjadi agama di tengah masyarakat tersebut. Lakin laisa makna hadza, tapi bukan berarti artinya hal ini, anna din in qala, kalau sunnah rasul, agama Islam yang murni itu sudah punah. Bukan berarti, ya. Bukan berarti agama Islam sudah punah. Bal yaqumu unasun akharun fi buq'atin saniyatin aw fi baladin akhar. Ya. Bahkan itu ada manusia-manusia yang lainnya di tempat yang kedua atau di negeri yang lainnya. Ya, yuqayyidullahu li hadza din, yang mana Allah mengokohkan agama ini, man yansuruhu, orang-orang yang menolong agama ini. Mungkin di satu daerah memang di situ bid'ah mayoritas. Ya, ahlu sunnah enggak ada misalnya. Tapi ternyata di negeri lain ada pengikut sunnah. Ada para ahlu sunnah yang menolong agama Allah, menghidupkan sunnah, membela sunnah, memurnikan agama ini. Ya, menapis, menyaring yang tidak sesuai sunnah ditinggalkan. Yang tidak sesuai sunnah Rasulullah SAW berusaha untuk dijauhi. Umat diperingatkan dari kebid'ahan dan umat diajak untuk mengamalkan dan mempelajari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kadang di daerah lain ada, ya, orang-orang yang menolong agama Allah, wa yahmihi, ya, wa yuhafizu alaihi, melindungi agama ini dan menjaga agama ini. Ya, subhanallah. Jadi tidak akan sirna yang namanya ahlu sunnah di muka bumi. Agama Islam, ya, orang-orang yang senantiasa berpegang dengan sunnah enggak akan sirna dari muka bumi. Walaupun di sebagian masyarakat di situ bid'ah mayoritas. Ya, sunnah sampai tersingkirkan, bahkan bisa mati, enggak ada lagi yang menghidupkan sunnah. Tapi di daerah lain, ya, Allah bangkitkan orang-orang yang akan menolong agamanya, yang menghidupkan apa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'a fil hadis, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, annahu fi akhir zaman tutakhadhu sunanu bid'an, bahwasanya nanti di akhir zaman, ya, sunnah atau apa? Sunnah-sunnah itu akan dianggap sebagai bid'ah. Wal bid'u sunanan. Sebaliknya, bid'ah itu dianggap sebagai sunnah. Ya? Seperti di zaman kita sekarang ini. Yang Rasulullah SAW ajarkan, mereka enggak mau amalkan. Yang Rasulullah SAW tidak ajarkan, mereka justru ada-adakan. Ya, ini banyak. Ya, ketika mereka mengada-ada satu perkara, ditanya, mana dalilnya? Mana dalil dan sandaran antum dalam melakukan amalan ini? Jawabannya, ini sudah berturun-temurun di daerah kami, begini kita, sudah tradisi. Ya, nenek moyang kami sudah demikian. Ya, ketika ditanya, mana dalilnya, apa yang antum amalkan sekarang ini? Enggak ada dalilnya, kan? Ya, jawabannya, tapi ini sudah merupakan kebiasaan orang-orang tua kami. Ya, subhanallah. Yang seperti ini apa? Menunjukkan yang bid'ah justru yang dihidupkan. Ya, justru ketika disampaikan ini loh, tata cara, misalkan tata cara walimahnya Rasulullah SAW demikian. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk tidak boleh campur baur laki perempuan. Ya, tidak boleh, ya, untuk memandang yang bukan mahramnya sehingga butuh dihijab. Ketika walimah laki dan perempuan, apa jawaban mereka? Ya, mereka langsung mengingkari, membenci dan seterusnya. Ya, ketika mereka diingatkan, aduh subhanallah, sebenarnya yang namanya, ya, alat-alat musik kalau dipakai untuk di acara-acara seperti itu, ya, itu perkara yang menyelisih syariat. Ya, apalagi untuk diajak untuk dipakai untuk berdakwah. Ya, kok dijadikan lagu religi dan seterusnya. Apa jawaban mereka? Ketika kita katakan, tidak ada tuntunan yang demikian. Rasulullah SAW berdakwah melalui nyanyian dan lagu. Ya, jawaban mereka langsung mengingkari ini dan itu dengan pengingkaran. Subhanallah. Ya, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW di, masya Allah, hidupkan. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW justru mereka ingkari. Ya, Rasulullah SAW mentahdir dari kebid'ahan, mengingatkan dari kebid'ahan, tapi ternyata mereka sangat tidak suka dengan pernyataan-pernyataan semacam tadi. Barakallahu fikum. Sehingga inilah kondisi di akhir zaman. Bid'ah dianggap sunnah, sunnah dianggap apa? Bid'ah. Ya, yang bid'ah mereka hidupkan, yang sunnah mereka ingkari dan mereka tinggalkan. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mereka tidak mau amalkan, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW mereka justru rajin mengamalkannya. Hatta idza ya ghayrat, ketika sudah dirubah, yuqal ghayrat din, ya, agama sudah dirubah, ya, wa idza ankartaha qalu laka tunkirud din, ya, ketika kebidahan-kebidahan mereka diingkari oleh engkau, ya, mereka mengatakan engkau ini mengingkari agama, engkau ini mengingkari ajaran Islam. Ya, subhanallah. Padahal kita bukan mengingkari ajaran Islamnya, kita cuma mengingkari apa yang mereka amalkan dari kebidahan, karena tidak sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, beliau membawa menutup dengan kalamnya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di bab ini. فَخَالَفَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمَ, maka kemudian dia menyelisihi siratul mustaqim, jalan yang lurus. فَخَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ, kadang dia bisa keluar dari Islam. يَعْنِ أَنَّ صَحِبَ الْبِدْعَةِ يَتَجَارُ بِهِ الْأَمْرُ, yakni pelaku kebid'ahan itu kadang dia berlanjut, perkaranya berlanjut hatta yakuna dinuhu kulluhu bid'an, sampai agamanya semuanya itu adalah kebid'ahan. Wa yakhruju minal Islam, sampai akhirnya dia bisa keluar dari agama Islam. Idza lam yabqa fi dinihi syai'un minas sunani, kalau di dalam hatinya sudah tidak lagi tersisa sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini di antara bahaya kebid'ahan, kalau tidak diingkari lama-lama menjadi besar, lama-lama menyeret pelakunya sampai kepada kekufuran, sampai kepada keluar daripada Islam. Ya, oleh karena itu mumpung masih kecil segera diingkari, kata beliau Habibullah. Ya, dan kita pun berusaha untuk mengingkarinya apa yang kita bisa mengingkarinya. Ya, dan taufik biadillah, Allah Azza wa Jalla yang memberikan taufik, dan tugas kita adalah menyampaikan. Ya, dan kita tidak pernah bosan untuk terus berdakwah dan mengingatkan akan bahaya kebid'ahan, karena Rasulullah SAW dan juga para sahabat juga senantiasa demikian. Tayyib, nakifun insyaAllah. Wallahu alam suhab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.